Tak pasrah ke ngongkang

Bali dan Cimbuni pada layar. Samar ati iki samar, yen nanti kowe tegon ninggal aku ganti pacar. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Tulung Sawangan, Sawangan aku sing nandang rindu. Oh tulung mulia nadyan sedelong, aku wes lilong. tresnani pengen nangis ngetoke telok ping pipi selera weru suwe ra weru sengaja mung ono mimpi banyu langit